fatastahiqqu jawaban wa huwa ta'yin wa min alamatiha antughniya anha wa anil hamzati ay al istifhamiyah wa in wa anna al masbuqata bi hamzati taswiyah la taqa'u illa baina jumlataini fi ta'wil masdari wal kalamu ma'aha khabar wal kalamu ma'aha khabarun li anna al ma'na laysa 'ala al istifhami fala tastahiqqu jawaban wa tusamma am fiha muttasilatun wa tusamma am fihi ma muttasilatun li anna ma qablaha wa ma ba'daha la yastaghni ahaduhuma 'anil akhar wa mu'adalatu li mu'adalatiha alhamzatu fi ifadati taswiyati fi tsani li ifadati alistifhami fil awwali wa hiya atifatun fihima wa amma am almunqati'a wa amma am almunqati'ati fa hiya wa amma am almunqati'atu fa hiya alkhaliyatu an dhalika kullihi wa ma'naha alidrab kabal وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين المستقلتين وهي حرف ابتداء على الأصح أي تبتدأ بعدها الجمل فلا تدخل على المفرد ولا يعطف بها وإذا وقع بعدها مفرد qaddara lahu ma yatimu bihi jumlatan nahu innaha la iblun amsha'un ay bal hiya sha'un bal ahiya sha'un ismu jam'in shah thumma hiya qad takunu lil idrabil mahd nahu am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur ay bal hal wa qawli syair falaita salimi fil manami dhajiyati falaita sulaima fil manami dhajiyati hunalika aw fi jannatin aw fi jahannami ay bal dhajiyati fi jahannami wa qad taqtadi ma'ahu istifhaman haqiqiyan ka qawlihim innaha la iblun am sya'un ay bal ahiya sya'un. Kemudian di antara huruf ataf berikutnya adalah am. Wa am harfu atfin maudu'un li talabi ta'yin, dan am adalah huruf ataf yang diletakkan untuk menuntut kepastian. Minal mukhatabi li ahadi syai'aini, dari orang yang diajak bicara untuk satu dari dua perkara, menuntut kepastian satu dari dua perkara dari mukhatab, orang yang diajak bicara. Wa inna ma yakunu kadhalik in kana waqi'atan ba'da hamzatin dakhilatin 'ala ahadi al-mustawiyayn fi al-hukmi fi dhanni al-mutakallimi ba'da thubuti ahadihi ma 'indahu ghayra mu'ayyanin. Hanya saja am itu demikian keadaannya, yaitu untuk menuntut kepastian dari satu dari dua perkara, apabila am jatuh setelah hamzah yang masuk pada dua yang sama dalam hukum. Apabila hamzah jatuh setelah hamzah yang masuk pada satu dari dua yang sama dalam hukum. Fi dhanni al-mutakallim, pada dugaannya orang yang berbicara. Ya. Jadi sisi kesamaan antara keduanya ini hanya pada dugaan orang yang berbicara. Ba'da thubuti ahadihima indahu ghairu mu'ayyanin, setelah tetapnya salah satu dari keduanya di sisi mutakallim dalam kondisi belum tertentu. Ya, seperti Azaidun indaka am amrun, Azaidun indaka am amrun, di sisimu ada Zaid atau Amr. Di sini dia datangkan am untuk meminta kepastian dari orang yang diajak bicara tentang siapa sih